Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam rabbun karim wa anta dzulkin azim fasfa'lana indal karim ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadruh musillatil dilhadratil aliyah amma ba'du hadratal mukarramun para alim ulama yang saya taati, hadirin wal hadirat peserta pengajian rutin yang saya muliakan, kepada pendengar radio Fafiru Ilallah dimanapun berada yang sangat saya hormati, pada kesempatan ini mengenai uraian tasyakur serta sanjungan solawat dan salam, saya makmum di belakang hadirin hadirat, semoga pengajian pada saat ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuahkan manfaat yang sebesar-besarnya, sehingga hati kita dipenuhi oleh Allah dengan hidayahnya, sehingga hati kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu hikmah, sehingga diri kita benar-benar menjadi hamba Allah, menjadi orang yang benar-benar melaksanakan tujuan hidup, ma'asyiral hadirin. Sebab orang hidup di dunia ini ada dua. Satu, orang yang tahu dengan tujuan hidup, sehingga gerak-geriknya dilaksanakan sesuai dengan tujuannya, dia dihidupkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan urip niku nggih illa liya'budun, melainkan menyembah kepada Allah. Dan ini golongan orang yang tahu tujuan hidup ini upaya menyembah Allah dengan benar, sehingga golongan orang-orang itu benar-benar memperhatikan posisi casingnya. Casing ini kan dibungkus nih, ibadah bungkus, dan posisi batinnya madepi ati, menghadapnya ati, syuhudnya hati kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ini orang pertama. Ini yang kedua, yang mungkin diri kita, ma'asyiral hadirin. Kalau tidak hati-hati, ya ini. Orang yang hidupnya hanya mencari kebutuhannya saja. Butuhnya urip apa ya di dunia itu mencari kebutuhan hidup. Dia lupa bahwa hidup ini adalah illa liya'budun. Tapi yang dicari kebutuhan itu. Butuh makan, butuh minum, butuh apa saja. Kalau itu yang dibutuhkan hanya itu. Ula ika kal an'am. Sama dengan hewan. Ketika makan karena lapar, dia yang dicari kebutuhan. Dia tidak ngerti dengan tujuan hidup. Nah ini kalau kita biarkan kita hidup ini yang kita cari kebutuhan. Kalau dunia kebutuhannya hidup enak, kepenak, semua dicukupi. Kalau akhirat apa sih butuhmu di akhirat? Ya butuh kesehatan, butuh ketenangan, butuh keselamatan. Tidak ada penjiwaan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Padahal kita ini diperintah oleh Allah. Dan Allah tidak memerintah kita melainkan adalah untuk beribadah. Ilah melainkan, ilah liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Melainkan hidup ini harus beribadah kepada Allah dengan murni, mukhlisina lahuddin. Murni dan sesuai dengan petunjuknya. Ini. Nah kita ini lengah ini ya yang itu. Sehingga yang dicari itu bukan Tuhan. Yang dicari bukan Allah. Sampai ibadah nih gue. Kelenjarnya gak mencari Allah. Gak madep orang nyembah Allah. Sampai ibadah, sampai sholat, sampai haji pun. Bahkan sampai kita ibadah apapun. Yang dicari bukan madep di hati. Ibadah kepada Allah. Maka Sayyidatul Rabi'atul Adawiyah tegas mengatakan, ma'abattuka khaufam minnarika. Tidaklah aku beribadah, tobat, nangis dosa. Ketika saya istighfar, ketika saya haji, berlinangan air mata, tidaklah karena takut nerakamu ya Allah. Wa ma tama'an fi jannatik, dan tidak mengharap juga surgamu. Ketika ditanya, mengapa kau begitu? Wahai ibunda Rabi'atul Adawiyah, karena yang kusembah Allah, yang kucari ridhonya Allah. Walaupun surga dibentang, tapi tujuanku hanya Allah. Karena innallaha la yukhliful mi'ad. Karena itu bukan Tuhan. Yang saya sembah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan nyulayani janji, mengingkari janji. Allah Maha Suci. Ini ada dua maksirul hadirin. Jadi kita tergolong yang mana? Ketika kita alim, ketika kita menjadi orang yang baik, tujuanmu kemana? Ya mestinya harus lillahi ta'ala. Sesuai dengan janji kita ketika sholat. Kita janji dengan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya itulah konono. Ketika saya sholat, walaupun surga dibentang, tetap lillah. Sholatku karena Allah. Apa kamu tidak harap surga? Semua diperintah, tapi tujuanku hanya satu Allah. Surga ya dikei, harap. Tapi madep disik, ngeten lho. Ini dirubah dulu itikad kula njenengan. Hidup sekali kok kadung keliru itikate sing diuber-uber makhluk bukan Tuhan. Wis kadung mati, dicopot rohnya, isi keluar dari bungkus. Baru kula njenengan gedun. Ini lho maksir hadirin. Maka ini kula njenengan kudu memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Yang kita cari ku tujuannya urip, apa kebutuhannya urip, gitu loh. Lalek tujuannya urip. Iku lonjenengan ya kudu ngerti sing disembah sapa. Lah lonjenengan nyembah sapa. Lah ini harus diterapkan ma'asyiral hadirin. Kalau kita mencari tujuannya urip, illal ya'budullaha mukhlishina lahuddin, melainkan nyembah kepada Allah. Allah, lah Allah siapa? Inilah. Mulanya makrifat kenal kepada Allah wajib fardu ain. Tapi zaman saat ini kan dianggap tinggi nggih. Lek ono wong ngaji makrifat dianggap ya begitu itu. Nanti membuat gila dan lain-lain. Tidak. Malah makrifat itu wajib. Kita belum turun di dunia itu sudah diberi makom musyahadah. Wis nduwe makrifat. Makrifat itu sih kenal, itu makomnya musyahadah, sudah mengenal, mengetahui, menyaksikan. Jadi lewat uang mudun, nontonnya makrifat itu mesti ini. Karena saat durungi mudun, nontonnya Gusti Allah sudah menanamkan makrifat, bahkan dulu di atasnya makrifat musyahadah. Tidak. Lah ironinya di akhir zaman ini dianggap asing. Lalu wis dianggap asing, makanya agama hanya tinggal namanya. Islam hanya tinggal namanya. Agama hanya tinggal upacara itu. Karena sudah dianggap asing. Karena orang beragama hatinya tidak mengenal Tuhannya. Mulanya, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistikoni. Jadi awal diwajibkan bagi manusia. Apa sholat disik? Mboten. Apa zakat? Mboten. Apa puasa dulu? Tidak. Haji? Tidak. Haji malah bila mampu. Loh, kalau gitu kewajiban pertama ya musyahadah dulu. Rukun Islam panjang bersani. Kan syahadat dulu. Syahadat ini penyaksian. Artinya manusia di dunia kalau ingin mengenal Tuhan harus menduduki musyahadah dulu. Lu kok berat? Mboten berat wis diparingi kok kula njenengan. Kita ini sudah diberi oleh Allah. Ingat ya, ketika kita mau turun di dunia itu sudah diberi oleh Allah. Ini ada di surat Al-A'raf 172. Kita dulu ngumpul loh hadirin. Baik itu orang Amerika, orang Indonesia, Asia, Eropa. Ngumpul. Kulit hitam, kulit putih, Israel. Sebenarnya ngumpul. Belum menjadi manusia di dunia. Itu sudah dikasih oleh Allah. Kedudukan musyahadah di hatinya. Mulanya menungso lahir, untuknya ku fitrah. Karena esikmu diparingi makom musyahadah. Yang mana bunyinya ayat, Bismillahirrahmanirrahim, alastu birabbikum, kita menjawab, ditanami oleh Allah, qalu bala, iya, apakah aku Tuhanmu? Ingge Gusti, iya, engkau Tuhanku, syahidna, saya menyaksikan, tiada yang wujud kecuali engkau. Tiada yang ada kecuali engkau. Karena engkaulah yang wujud hakiki. Sedangkan semua makhluk kau ciptakan. Artinya wujud majazi. Wujud bayangan. Bayangan kok rumong sono. Yang namanya ayang-ayangan itu jagat semuanya tuh bayangan hadirin. Mulanya lek panjenengan kulon jangan nguber jagat selamanya tidak akan bisa. Karena semua di tangan sang wujud hakiki, sang pencipta yang abadi, Allahu subhanahu wa ta'ala. Jadi kenal di sini. Nah, kalau kita tidak kenal, apa yang disampaikan oleh Kiai Asik? Nyembah ketok tembok. Mana di Ka'bah ya ketok Ka'bah. Tapi hati, hati. Apa boleh? Boleh mata ketika tak apa memang itu haknya mata memandang yang diwujudkan. Tapi hati kita buta apa tidak? Ini kudu didandani hati ini. Rene lek semati kaget lho, dipek sing tak sembah amal saya. Oh, yang saya sembah adalah usaha saya. Oh, yang saya andalkan adalah ilmu saya. Padahal semua itu bukan milik. Semua itu adalah pemberian Allah. Semua itu adalah titipan Allah. Ya Allah, saya mati sebagai perampok-perampoknya Tuhan. Maksudnya perampok miliknya Allah. Semua bukan milikku, tak aku kabeh. Saya lahir tidak membawa apa-apa, Tapi saya merasa bagus, merasa bisa sehat, merasa bisa hidup, merasa punya ilmu, merasa punya ibadah. Padahal milik Allah, bareng mati roh, ternyata aku perampok-perampok ulung, koruptor-koruptor ulung, duduk milikku, bukan milik saya, kok tak aku kabeh. Terserah kita hadirin. Ingin mati jadi perampok? Ingin mati jadi pencuri? Walaupun ilmu sundel langit, kalau mengaku mati sebagai kan pencuri, gak melok duwe kok di aku. Gimana? Ini sing ngaji rampok kabeh apa mboten iki hadirin. Terutama saya ini hadirin-hadirin. Jujur. Jujur saja, mari sebelum kita meninggalkan dunia yang fana, untung kita masih diberi oleh Allah ilmu ini. Nol-nol, jadi aku kosongkan itu, bukan milik kita. Kosongkan dengan penyaksian satu, wihdatul syuhud. Wihdatul syuhud. Saksikan, yakinkan. Itu miliknya Allah. Ketika aku hidup, miliknya Allah. Ketika aku sukses, miliknya Allah. Saksikan, karena kita sudah menyaksikan. Makom musyahadah. Semua milik Allah, nol bagi kita, wujud bagi Tuhan. Penyaksian batin gitu-gitu. Makanya dalam kitab ini, man syahida khalqa. Jadi siapa yang memandang makhluk, menyaksikan. Memaksikan saya hidup, saya kaya, saya kiai, saya ustadz, saya pedagang. Bahkan menyaksikan yang di luar tubuh kita. Orang itu bagus, orang itu begini, ini banyak sekali seperti itu. Man syahida khalqa, ainal adam. Dada hati jenengan itu menyaksikan, ah, semua itu tidak ada, semua itu nol. Penyaksian itu ya. Bukan panjenengan ngenol-nol diri, ora iso wong diwujudno Gusti Allah kate ngengkel kepingin ngenol-nol awake mboten sinten, mboten iso. Itu penyaksian, syahadat. Wahdatus syuhud, satu penyaksian. Bahwa semua tidak ada, ainal adam. Lek ana wong iso ngono terus pundi hadirin? Ketika panjenengan kula ini dijadikan orang baik, ini lo miliknya Tuhan. Saya menyaksikan. Qalu bala syahidna. Iya, engkau Tuhanku, saya menyaksikan. Termasuk apa yang kau berikan, ya Allah, aku menyaksikan engkau yang memberi, bukan milikku. Ainal adam uraono. Tidak ada. Penyaksian. Ungkapan batin. Ungkapan jiwa dirasakan, itulah makrifatullah. Orangnya makrifat mesti nyekseni. Jenengan ngalami apa dah? Kita mengalami mulia, buang perasaan itu. Miliknya Tuhan, saksikan dalam hati. Bukan hanya tauhid, bukan hanya pengertian, bukan hanya ilmu, tapi dengan rasa dicari, dengan laku, amalia, amalia, mujahadah. Sungguh-sungguh. Lalu tidak mujadah, hanya ilmiah. Hanya iktikad. Hanya sekedar ilmu, yakin, TKB Gusti Allah. Tapi hati tidak merasakan. Awas, kita akan pulang, kita akan pulang. Jangan-jangan jadi perampok tauhid kita ini. Tauhid itu dhuwur kabeh muni Allah, Allah. Tapi rampok, rumongso iso bertauhid tanpa Tuhan. Subhanallah. Iki mungkin saya ini, saya. Bukan hanya mungkin, ini saya. Ayo, kita ngaku apa tidak. Ini mari kita perhatikan. Ainal adam, memandang makhluk. Uraono. Tapi itu penyaksian. Penyaksian yang paling bulat. Mata nampak itu gunung. Mata nampak itu semua makhluk. Saya kaya. Saya punya kendaraan. Saya punya sawah. Saya pejabat. Saya orang yang alim. Nampak mata. Tapi hati tembus. Ora melu duwe. Kabeh kagungane Gusti Allah iku titipan. Syahidna. Saya menyaksikan. Fa'aina matuwallu wujuhakum. Tambahnya di tafsir wujuhakum fasamma wajhuhullah. Di mana kamu menghadap, menghadapkan mukamu fasamma wajhu, kamu menghadap bahwa di situ Allah. Artine qalu bala syahidna. Oh, semua Allah. Aku hidup, oh, semua Allah. Syahidnya, hidupku bukan milikku. Hayyun bi hayatillah, semua miliknya Allah. Lho niki baru kula jenengan ngerti karo sing disembah. Gimana hadirin? Isik ngaku napa mboten? Sing paling lembut itu pencuri tauhid gitu. Ngomong lila-bila tapi hatine ndak, itu pencuri. Lebih tinggi itu. Kalau rumangsa pinter ku mencuri itu. Ngaku gume Gusti Allah kok diaku, tapi mengaku aku sudah lila-bila. Ya maaf, selain lila-bila aku wis iso ngrasakno, tapi gak dinolno. Awas mati dadi pencuri rasa. Pencuri tauhid. Pencuri ajaran lila-bila. Artinya pencuri wong iku kabeh gak dikendaki Gusti Allah ndak bisa. Kok kulo jangan merasa. Maka dari sini lek wis koyo ngono, nolno, jangan diaku. Terus tenggelam, tenggelam. Semua milik Tuhan. Ainal Adam, walaupun ada di hati seperti itu tidak ada. Itu pemberian Allah, bukan milikku. Tidak ada dalam pendirian, pengakuan diri, karena semuanya hanya satu penyaksian miliknya Gusti Allah. Gimana ya ini hadirin wal hadirat? Ya, tangan dicium malah wali. Semua menghormat. Ora runjul-runjul rampok iki hadirin hadirat. Ndak tahu kalau dalamnya rampok. Kenapa? Pengakuan ini hadirin. Diwajibkan. Maka yang diwajibkan oleh Allah awal kita melakukan pertama adalah penyaksian dulu, ma'rifat, kenal dulu dengan Allah. Baru salat, setelah syahadat salat. Zakat, puasa, haji, itu baru. Makanya hadirin, orang ingin wusul. Wusul itu apa? Teko, nyampe nang Gusti Allah. Nyampe niku batinnya hadirin. Artinya nyampe itu dia itu masuk ke wilayah ya syuhudul haqqi bil haqqi itu. Jadi dia itu ketika sowan, ya kelawan sowannya Allah, bukan dirinya kita. Araftu Rabbi bi Rabbi, itu kata Sayyidina Ali. Ketika saya memandang Tuhan masuk ke wilayah Allah, itu bukan saya. Tapi bi Rabbi, karena Tuhanku sendiri. Loh mengapa Sayyidina Ali? Karena saya bukan siapa-siapa. Wa fi fana'i fana'i. Wa jatu anta. Ketika aku lebur, merasa semua dari Tuhanku. Itu penyaksian loh ya. Jangan jenengan putar balik. Lebur wonge gak ono, sembarang gak ono. Bukan gitu. Itu iktikad. Itu rasa di hati. Kalau beliau mu'alif radhiyallahu anhu mengatakan, itu rasa akibat mujahadah. Allah memberi daya. Ada perasaan iman, perasaan syuhud di hadapan Allah. Wa fi fana'i fana'i, dan ketika saya lebur dalam leburku itu artinya Allah, saya nol tak balik no, masih aku iso ngene iki Gusti Allah kabeh gak aku. Fa wajadtu anta, maka aku temukan engkau Tuhanku. Jadi yang menemukan Tuhan ya Tuhan sendiri. Artine kula jenengan yang dipun paling hidayah kalian Gusti Allah. Araftu Rabbi bi Rabbi. Tapi sebelum masuk kenal pada Tuhan, ra'aitu Rabbi, ku pandang engkau ya Allah. Aku memandang engkau. Ketika aku sukses, ku pandang. Itu bukan milikku, engkau ya Tuhan. Begitu. Tutup mandeng Gusti Allah ketok Gusti Allah ora iso. Makhluk ati iso sowan, ora iso lek gak dikendaki, semua milik Tuhan. Ra'aitu Rabbi, ku pandang engkau ya Tuhan. Di mana kamu memandang Tuhan? Ya fa'aina matwalu, di mana aku menghadap, pasti ku pandang Tuhan. Sing panjang hadap apa? Saya ini kok miskin diuji, ketika miskin kroso, semua Tuhan. Semua Allah. Manusia ndak berkutik. Tapi kalau sudah dibuang penyakit miskin, diganti kaya ya kapakno, wong Gusti Allah kuwasa. Ketika kita kaya itu pemberian Allah. Saya lahir gak nggawa apa-apa. Itu jenenge ra'aitu Rabbi, aku memandang engkau. Wis ngono apa durung? Ketika kita ibadahi mempeng, Ya ra'aitu Rabbi. Aku iso ibadah itu bukan milikku. Ini hidayah. Lek gak ditolong Gusti Allah akeh wong sehat-sehat gak gelem ibadah. Sedangkan saya sudah sakit-sakit dan gelem ibadah. Lek ngono itu dari Allah, itu jenis memandang Tuhan. Lho aku tahu itu bi'ainil qalbi, dengan mata batinku, bukan mata lahir. Mulane sing kenal Allah nyadari bahwa itu Tuhan, itu batin. Kamu apa ada? Lahir mengatakan ada, batin sekali-kali. Aku tidak pernah ada, yang ada Tuhan, itu batin. Lek mata lahir, ada buktinya saya, ya baju putih, kopiah putih, dipanggil kiai, panggil ustaz, gitu ya. Tapi batin tidak boleh, semua itu tidak ada. Ainal Adam. Maka ketika aku sadar, hatiku yang melihat engkau, hati lo ya, bukan melihat wujud. Ketika kita sukses, tahu, aku melihat itu milikmu. Ketika kita diuji, tahu, itu engkau yang menguji. Ketika ada orang yang di bawah kita, kok mencuat jadi orang unggul, jadi orang super, tahu, itu Tuhan. Semua tidak ada. Hilang sifat-sifat negatif. Karena pengetahuan Allah, makrifat tuwa di hati. Aku memandang engkau, bi'ainil qalbi, dengan mata batin. Ketika ku sadari, lasyakka, aku ramamang. Gak mamang mana, maka hilang penyakit hati. Wong sing duwe, ilmu sing diaturaken kalawa. Karena semua ngerti lah itu kegusti Allah. Satu contoh, di sini ada orang bodoh, tak tahu mencuat, tak tahu menjadi orang super. Orang yang hatinya tertutup, yang tidak memandang Tuhan, pasti ada penyakit. Kok gak aku ya? Kok orang itu ya? Terus yang dicari ku mesti elek. Ini kan penggawa iblis dong di hadirin-hadirin. Mengapa? Karena Tuhan gak ada di hati kita. Iblis yang ngakai dengan aku. Walaupun itu berkedok lila-bila, berkedok pengamal selawat pagi dia, berkedok koyok kulo sebagai majelis takim pusat. Tapi tidak bisa dipungkiri. Kita pencuri-pencuri. Sing ahli tauhid, ya pencuri tauhid. Wongku miliknya Allah, kul panjang ditanduri kok rumong so pinter, kok rumong so iso. Mati apa ya kira-kira. Lasyakka, saya tidak mamang mana. Saya tidak ragu. Anta. Semuanya engkau, karena selain engkau tidak wujud. Ya hadirin, memang saya ngaji niki kula ulang ini kan, ini sangat prinsip, sangat penting. Ini kita ada sepundi. Mulane wong sing sowan montong ngersani Gusti Allah, sing iso diparingi ngoten, niku diganjal dengan kula menyimpulkan itu anak telu. Orang yang mau syuhud kepada Allah, menyadari seperti apa yang saya sampaikan di atas, itu diganjal oleh tiga perkara. Sopo sing ganjal supaya menusuk gagal uras sujud syuhud marang Gusti Allah. Lek sujude ya sujud, syuhude ini gitu. Penyaksian ini, syahadat ini. Lek sujud, kelonjenan ahli sholat, sujud terus. Sampai ada yang baik sekali. Tapi syuhudnya ini, gila. Kita ini bertuhan mau pulang. Mati mulai, gak ngerti kula. Kita mau pulang. Siapa musuh pertama yang membuat orang tidak bisa syahadat? Satu, ya manusianya sendiri, dirinya sendiri yang membuat orang gak iso madep, jadi kotor jiwanya, mati jadi perampok ulung miliknya Gusti Allah di aku kabeh. Ini ada barang sepeda gak melok duwe njenengan tuntun pancen aku, itu aja urusan dengan polisi itu hadirin-hadirin. Akan ada penjara. Mengapa gak meluk di sepeda, gak meluk tuku, kok dituntun di aku? Lah ini miliknya Tuhan semua, mulai lahir sampai mati, keluar masuknya napas, berkedipnya mata, merasakan nikmatnya lidah, merasakan nikmat, asin, pahit, nikmat, semuanya di aku kabeh. Allahu Akbar. Mau mati jadi pencuri. Mau mati ngaku-ngaku. Hilangkan itu. Ya mujahadah. Ora iso, kan alat ora iso. Ini yang ganjel pertama, yang mengganjal orang itu tidak bisa sadar pada yaitu dirinya sendiri. Ada aduwika nafsukallati baina jambaika wa insyaallah rawahu baihaqi. Insyaallah. Rasul mengatakan musuh utamamu yang ganjal kamu jauh dari Tuhan walaupun ibadah sundul langit. Syariatmu unggul, mantafaqqaha wala tasawwafa, sayang hatimu gak bersih, gak bertasawuf. Penting no ibadah lahir, ibadah casing, ibadah bungkus, tapi jerone gak ono sing nuntun untuk membersihkan jiwamu. Yuk iku musuhmu. Sehingga kamu puas dengan ibadahmu, tidak pernah puas bahwa itu ciptaan Tuhan. Kehendak Allah, lupa dengan Tuhan, bangga dengan dirinya karena diberi ibadah. Yuk sembahan awakmu dewi. Gimana? Api mati lho. Banyak orang tahu-tahu kecelakaan mati. Di rumah, nonton TV, jantung naik, stroke, mati. Ketika mati, kaget di alam kubur. Ketika kita mati, kaget nyawa keluar. Subhanallah. Ternyata yang saya sembah bukan Allah hakiki. Tapi yang saya sembah adalah diriku sendiri. Yaitu musuh pertama. Kita gimana hadirin? Musuh ada di dalam tubuh kita. Karena musuh itulah anania. Anania itu buatan iso sing jebol buatan sakit. Sing jebol ya sing duwe anania, sing nyiptakno anania. Artinya harus kembali. Pasrah bulat nol. Tidak boleh diaku. Satu detik mengaku, bodoh harus satu detik merasa jadi Tuhan yang memiliki. Enggak miliki kok ngaku. Mboten usah dinoan taunan. Sak detik rumangsa pinter ya, sak detik iku rumangsa dadi pangeran. Jadi Tuhan. Karena yang pandai kan sana to. Wong kita lahir gak nggowo apa-apa. Rumangsa pinter pisan ya ngaku dadi pangeran. Rumangsa kuat ya ngaku jadi Tuhan. Padahal itu semua la haula, tiada kemampuan, wala quwata dan tiada kekuatan bukan milik kita. Illa billah, melainkan itu dari Allah, pertolongan Gusti Allah. Terus bundi hadirin, alhamdulillah Allah masih memberi petunjuk. Ayo kita tengok jiwa kita, nanti ketun loh hadirin. Jadi musuh itu ya diri kita sendiri ini. Onok rumongso aku, saat itu dia jadi Tuhan. Kalau aku itu mancep, nanti imbasnya negatifnya delok wong liya mesti elek. Kalau aku bener, wong liya salah. Orang lain salah. Mestinya aku bukan dia. Itu gaya ono di jero ati kula njenengan. Aku ilmune dhuwur, mesti wong liya rumangsa sak nisare. Padahal merasa punya ilmu, bodoh kan merasa jadi Tuhan. Manusia tidak boleh merasa. Buang rasa di jeruni hati. Kembalikan semua miliknya. Allah. Allahu Akbar. Ini tauhidnya begitu. Jadi musuh utama dirinya sendiri. Iblis ada di surga. Diridani kan Gusti Allah. 80.000 tahun. Tapi ketika ada satu penyakit aku turun dari surga. Ketika ditanya oleh Allah, ya iblis, ma mana'aka Allah tasjuda idh amartu. Mengapa kamu tidak sujud pada Adam? Padahal kau kuperintah. Iblis 80.000 tahun ibadah nonstop hanya sekali kepada Tuhan Allah mengatakan Mboten Gusti, saya tidak mau sujud pada Adam. Mengapa? Ana, ingat, ana. Ana itu aku. Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari Adam. Keluar iblis, diusir dari surga. Jadi mongsone awake dhewe ya awake dhewe niku. Kowe iblis sing wis ana ning swarga 80 taun, 80.000, 80.000 taun, aku sekali mudun teko swarga. Lan jenengan kepengin munggah swarga kok akune kula niki. Saya niku akunya luar biasa. Terpendam halus di balik ibadah, di balik air mata kita, di balik ilmu lillah bila, di balik mujahadah selawat ini. Ternyata kalau dibongkar masih ada percikan butir-butir aku yang siap menghancurkan kita semua. Buang ge penyakit aku. Carane ya apa mujahadah. Golek guru sing iso nuntun ati. Kalau ndak nemu perbanyak ya sayyidi ya Rasulullah, itu guru rohani. Jangan kejar pahala, kejarlah Tuhan. Kalau panjang ngejar pahala untuk ganti wirid. Nanti ada wirid api iki engko ana sing ngandani iki pindah-pindah, ndudun oleh kalau panjang gak ikhlas di hadapan Tuhan. Ma abadduka khaufam min narika. Aku taat, aku tobat, aku menangis bukan karena takut nerakamu ya Tuhan. Walat toma'an fi jannatik, dan bukan tamak karena surgamu. Apa yang kau cari? Hanya satu, engkau ya Tuhan. Rubi'atul adawiyah. Satu ya, sing begal yang membuat manusia itu jauh, satu adalah dirinya sendiri. Loh, tapi Pak, Bapak kan yang ngaji, iya. Bapak kan enak kalau ngaji saya dengar, iya. Bapak kan haji, iya. Ingat, itu tidak ada jaminan. Bongkar rahasia itu di hati kita. Ada akunya apa enggak? Ketika ngaji aku, ya jadi Tuhan itu. Ketika ngaji merasa enak, ya itu jadi Tuhan. Aku selilabila, dibalik itu ada anas yang disebut anania yang dipendem dengan lilabila imitasi lo ya, yang dipendem dengan mujahadah, yang dipendem dengan air mata, yang dipendem itu ya, dengan ibadah, ditutupi dengan itu, tapi kalau dibongkar ternyata lebih jahat daripada orang yang tidak ngerti itu. Dirimu sendiri itu musuh yang paling berat. A'da aduwika nafsukallati baina jambaika. Bagaimana cara buang? Nolkan. Buang perasaan aku. Nol itu membuang perasaan aku dengan wihdatus syuhud. Satu pandangan. Semua milik Gusti Allah. Kita ngaku milik Gusti Allah di aku. Jadi rampok kesana kemari. Masuk masjid rampok. Mujahadah rampok. Karena apa? Ada aku yang bersemayam di dalam jiwa kita. Padahal kita sudah janji sesuai dengan fitrahnya, janji sesuai dengan fitrah, alastu birabbikum janji, qalu bala syahidna. Kalau gitu, dunun di jeruni ati, di mana kita menghadap, katakan, aku menyaksikan, apa yang kau saksikan? Semua milik Tuhan, hidupku milik Tuhan, napasku milik Tuhan, semuanya milik Tuhan, jadi satu penyaksian, nol dalam satu penyaksian, karena milik Tuhan. Itulah untuk menghancurkan anaknya, lek mboten ngoten mboten saged, walaupun lillah billah, kabeh Gusti Allah, iku mung akal, tapi jadi rasa, masuk jadi ungkapan jiwa. Ini ya, satu itu musuh utama kita adalah awake dhewe. Mulane ngengkel merasa baik. Yang baik hanya Tuhan, kita penuh dosa. Faqad dhalamtu abada wa rubbini. Sungguh kami manusia yang dolim selalu. Innal insana ladzulumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sangat dolim dan sangat kufur. Ayo. Kita akan merasa dolim kufur, baru mau suapik. Maka saudara-saudara saya itu lebih lebih cepat nerima ilmu ku lan sing asali gak salat, nakal. Itu lebih cepat karena hatinya memang merasa begitu. Lah sing api-api kadang-kadang sulit nerima ini. Butuh hidayah, butuh mujahadah. Itu ya. Sing nomor loro, nomor kali. Sopo sih musuh menungso sing nomor loro? Di situ diterangkan ketika iblis dikeluarkan. Iblis metu, Pak, Ibu. Itu dendam kok itu. Dendam kepada Nabi Adam dan anak cucunya termasuk sama. Iblis beranak-anak, bercucu-cucu lebih banyak dari jumlah manusia. Lah kita punya anak 1-2. Jadi sampai satu manusia dikupeng 40.000 iblis, setan itu. Dan iblis pun izin pada Tuhan Allah. Fabi izzatika la uhyannahum ajmain. Janji dan demi keluhuran, keagungan jenengan, kemuliaan jenengan, keperkasaan jenengan Gusti, semua anak Adam akan saya sesatkan. Semua manusia, pokok anak putune Adam akan saya sesatkan. Termasuk kita. Dengan keagunganmu ya Allah, akan ku sesatkan. Itu diizini oleh Allah. Diizini oleh Tuhan. Ketika diizini oleh Allah, cuma satu aku yang tidak mampu Tuhan. Apa itu? Iblis ngomong apa? Illa ibadaka. Kecuali hambamu ya Allah. Hamba yang mana? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dari golongan hamba-hamba yang murni, mukhlasin, ikhlas, tidak pernah merasa ngaku. Semua syahidna dikatakan bukan milikmu. Ketika hambamu mengatakan dan ikhlas kepadamu, maka hamba itu dijadikan Allah, Allah sebagai bentengnya. La ilaha illallah khisni. Bentengnya adalah perasaan tiada Tuhan selain Allah, tiada yang wujud selain Allah, tiada yang mampu selain Allah, tiada yang kuat selain Allah, maka Tuhan sebagai bentengnya. Faman dakhala khisni, dan orang yang masuk ke bentengnya Allah, bemperi Gusti Allah, faqad amina, sungguh dia aman min azabi, dari ujianku, termasuk iblis itu. Mulanya iblis ngomong, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau ya Allah, yang dari golongan yang ikhlas, murni semata-mata kepada Allah. Ini musuh nomor loro. Loh kalau kamu saya izini apa nggodo terhadap manusia? Itu dalam surat Al-A'raf itu ayat 17. Iblis matur. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an ama wa an sama ilhim wala tajidu aksarhum syakirin. Ya mungkin maaf kalau itu tadi salah. Itu tadi surat Al-A'raf ayat 17. Itu tadi sumala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa in wa an aymanihim wa an sama ilhim wala tajidu aksarohum syakirin. Jadi itu janjinya. Kemudian kalau saya nggoda teman-teman, nggoda orang-orangnya, anak-anak cucunya Adam, kemudian saya datang kepada mereka, akan saya hadang dari muka, dari belakang. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari samping kanan dan samping kiri. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, sehingga akan kita temukan orang-orang tidak akan bisa syukur kepadanya. Sedikit sekali orang yang syukur, kebanyakan orang-orang itu akan kufur. Kalau sudah kufur berarti gagal manusia untuk menemukan Tuhan. Apa kufur? Ingkar. Apa contohnya ingkar? Engkau gak meluk duwe kok di aku. Ingkar. Itu milik Tuhan, gak gelem. Ati sih gak gelem. Lek akal iya hukumnya Tuhan, tapi hati gak mau. Milikku kok. Akal mengatakan ini milik Tuhan. Tapi hati, bukan ini milik saya. Itu adalah ingkar. Wala tajidu aktsarhum syakirun. Syakirun mati temui tidak ada. Sedikit orang yang bersyukur itu. Kebanyakan orang itu tidak bersyukur. Itu kufur namanya. Kalau akal mengatakan semua milik Tuhan, semua milik Allah, tapi hati sudah sunti hadir. Gak nerima dia, kenapa dia? Itu kan kufur, miliknya Tuhan kok. Diaku, jelas itu miliknya Allah kok kita ingkar, itu namanya kufur. Loh, ketika manusia seperti itu, okay, tidak ada jalan, Mbak. Ibadah apapun dijegal oleh iblis. Oh, iblis ini kuat, anak buah. Ya. Dari muka kalau jenang di iblis. Dari muka, dari belakang, dari kanan kiri, didangdangi. Hanya dua yang tidak didangdangi iblis. Iblis itu tidak mau lewat dua itu, yaitu jalan atas dan jalan bawah. Nah, jalan atas itu ya kita mandang semua milik Tuhan yang seperti yang dikatakan tadi, semua miliknya Allah, la haula wala quwata, tidak ada apa-apa, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan illa billah. Melainkan itu miliknya Allah. Itu dari Allah. Dititahkan Allah. Pandangannya begitu. Jadi tidak ada pengakuan itu. Artinya nol. Penyaksiannya hanya pada Allah. Nol dari penyaksian dari dirinya sendiri. Yang nomor dua, sing selamat atau gak nopongi ujian dari iblis, selain pandangan yang Gusti Allah tok, dia itu memandang dirinya itu dari bawah. Iblis paling gak seneng lek ana wong tawaduk. Iblis itu tidak suka kalau ada orang merendahkan diri. Paling geding iblis itu ana wong rumangsa elek. Paling geding, paling benci kalau dihujat dia ndak membalas. Katanya iblis balas wong tak bantu. Kok ndak balas itu iblis benci dengan orang-orang seperti itu. Karena dia selalu di bawah. Dia menempatkan dirinya sebagai hamba. Masa ono hamba, masa ada hamba merasa apik. Masa ono hamba merasa sugih. Masa ada hamba merasa mampu. Dia itu menempatkan dirinya di bawah. Hanya dua jalur itu. Jalur atas lillah billah, lir rasul bi rasul. Artinya semuanya Allah. Tidak merasa ngaku, dikembalikan padanya. Li rasul bi rasul, itu tuntunan rasul. Yang nomor dua adalah tadallul, tadallum, merasa rendah dan merasa dolium, merasa penuh dosa. Li ini kudu ditempati loro-loro ini. Mulane metode di sini satu metode mujahadah, hanya semuanya kembali pada Allah. Lilabila, lilabila berarti nol kepengaruh ilmu Allah tok. Mosok lilabila sih ono agune kan enggak boleh, harus dibuang itu. Semua pandangan kepada Allah, kepada dirinya, dia senantiasa berjalan di arus bawah. Artinya merasa rendah. Man tawaddo'a rafa'ahullah. Orang yang rendah akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sing nomor dua. Kita di mana? Lewat jalur mana ini? Sudah di atas? Kalau di atas pandangannya semua Allah. Kalau semua Allah, kita tidak boleh ngaku. Harus hilang penyakit aku. Kalau sudah memandang bahwa, kalau aku diberi aku, kalau saya kaya, itu kayanya Allah. Saya miskin. Kalau ketika alim, itu ilmunya Allah. Saya lahir bodoh, kan duwe ilmu. Perasaannya rendah. Iblis paling tidak suka kalau ada orang menduduki tempat bawah itu. Yang nomor tiga, musuh manusia nomor telu adalah makhluk yang ada ini. Mulanya makhluk itu bisa dijadikan alat usul dan bisa dijadikan oleh iblis alat hijab menungso gak iso eling Gusti Allah. Tapi kalau oleh hidayah, makhluk itu bisa mewusulkan diri pada Allah. Fa aina matwalu fasamma wajhuk. Ketika melihat langsung hatinya semua Allah sang pencipta. Itu ciptaan Allah. Lu saya kok dihina, semua itu miliknya Allah. Dia sabar, usul. Melihat apapun, semua ciptaan. Tapi itu di hati. Kalau di akal, di lahir, kalau ciptaan itu mengenai dirinya kurang baik, harus ikhtiar, dirubah supaya jadi baik. Li rasul, niru rasulullah. Tuntunan Kanjeng Nabi. Itu di akal pikiran, di casing. Kalau itu sudah baik, ditingkatkan kebaikannya. Tapi hati kita mandang itu, semua miliknya Tuhan, aku tidak mampu. Semua miliknya Allah, Allahu Rabbi. Hati kudu ngoten. Dilatih. Lho ora iso lek mboten mujadah mboten saged. Mung dadi ilmiah kok dadi kedok edok tapi pencuri itu tauhidnya Allah nanti itu. Ya, mujadah berapa kali. Nah, tolong saudara saya yang baru kenal, yang baru hadir kalau ndak apa nanti minta selawat pada teman-teman itu. Atau setidak-tidaknya ya sayyidi ya Rasulullah dilatih. Karena guru rohani kita sudah mencari guru rohani wis sulit. Ya langsung saja pada Rasulullah. Jadi yang ketiga musuh ya dunia. Sepeda motor, mobil. Ketika kita beli mobil, tidak bisa tidur, ketok-ketokan. Gerungu gelodak, itu aja kita keluar. Tapi kita tidak dikei hati, tapi tidak pernah ingat pada Allah. Diberi hati, lupa pada Allah, tidak pernah kita susah. Tidak pernah kita jaga. Kalau kita punya harta sedikit kita jaga. Tapi iman yang sudah di ujung tanduk, tidak pernah kita jaga. Kita biarkan saja. Tidak pernah kita pupuk, tidak pernah kita pupuk. Malah kita biarkan iman kita seperti ini. Iman yang hanya imitasi. Katanya Allah, tapi dia mengaku. Iman inilah yang akan menggelincirkan kita nanti di sisinya. Maka dalam pengajian itu dikatakan, Id mujarradul i'tikadi ay mujarradut tauhidi illa. Iktikoti itu dirawukan la yuri sutau tawakul. Jadi kalau ada orang ini ya, ini kenal Allah dengan tauhid, tauhidnya hanya iktikot saja. It mujarradul iktikoti, hanya iktikot, hanya ilmu dok. Kabeh Allah yang menciptakan Allah, hanya ilmu nyantol no pikiran itu. Terus gimana? La yurisut tawakul, tidak membuahkan tawakal pasrah bongkoan pada Tuhan. Isik ngendelno aku, ngendelno ikhtiar. Bukan berarti gak oleh ikhtiar. Ikhtiar tetap, usaha wajib, niru Rasulullah, tapi hati pasrah bongkoan kepada Allah. Lah ada orang belajar tauhid, guru tauhid, misalkan kita belajar akoid 50, belajar ya wujud kidam bakok yang sifatnya Gusti Allah 20, mohal kedua makhluk, mung akal hati tidak ada nurnya Allah sehingga kulo panjang gak iso ngeterapno, mung apal, mung dadi iktikot itu. Iktikot itu mung keyakinan ilmu-ilmu saja, mung pinter koyok panjenengan utawa koyok kulo ngaten iki iso ngaji tok. Hatinya tidak membuahkan pasrah bongkoan. Artinya hatinya tidak pasrah, hanya Allah titik. Mesti orang yang bertauhid itu membuahkan itu. Lho jenengan itu diancam orang, hatinya bertauhid, semua milik Allah. Mati di tangan Tuhan. Ia pun melakukan. Melakukan apa? Perasaan itu. Lahir ikhtiar. Kalau saya mau dibunuh orang, saya harus nyingkir, saya harus menghindar. Lahir tetap menghindar, tapi batin pasrah mati hidup di sisi Allah. Dia tidak pernah takut, itu baru tauhid. Tapi hanya iktikotetok, la yurisut tawakul, tidak membuahkan tawakul. Ini adalah tauhid, ini masih imitasi. Sebab tauhid itu harus dilakukan dengan al-a'mal, amal. Tanpa mujadah ora iso. Contoh, Pak Ustaz atau Bapak, mungkin ada yang punya kiai atau punya ustaz atau tanya pada saya, Pak, saya ndak suka wiridnya, saya sudah punya wiridan sendiri, saya suka ngajinya. Ya jauh. Harus dengan al-a'mal, harus dengan tuntunan guru, tapi saya bukan gurunya. Ingat ya? Harus mujadah, mujadah dipaksa. Kalau tidak dipaksa, tidak bisa. Karena ini rasa, hadirin. Makanya kita ngamalkan selawat bagi dia, tidak sungguh-sungguh, beda dengan yang sungguh-sungguh. Pekso hati kita. Ketika kita diujat, pekso untuk diem. Tidak boleh membalas. paksa bahwa ini adalah ujian Allah. Semuanya adalah kehendak Allah. Kalau begitu akan selamat tauhid kita. Lha akal-akalan kabeh ngerti sing gawe urip Gusti Allah. Man khalaqas samawati wal ard wasakhkhara samsa wal qamara la yaqulunna Allah. Katakan wala in sa'altahum, katakan kekasihku Nabiku Muhammad kepada orang-orang kafir sing gak kenal ilmu. Man khalaqas samawati wal ard, sapa sing nyiptakno langit dan bumi? Jawab yo napa orang kafir kures. La yaquluna wa kabeh Gusti Allah. Ketika ditanya, la lek kowe ngerti kabeh Allah, sing gawe urip Allah, sing mateni, sing gawe mati juga Tuhan Allah, mengapa kau sembah selain Allah? Kau ciptakan Tuhan-Tuhan di sekeliling Ka'bah, kau sembah. Mengapa kau sembah? Jawab yo napa? Aku nyembah kaya mana butuhum illa illa yukorribuna illallahi yulfa illa yukorribuna illallahi yulfa. Aku nyembah selain Tuhan, nyembah patung iki sebagai media supaya aku iso cospleng madep nang Gusti Allah. Jawabin gini ngoten niku, aku gak nyembah patung kekasihku Muhammad, Nabi Muhammad, tapi aku tak sembah, tak dekek kabaiku mana buduhum illa yukarribuna ilallahi yulfa, supaya aku lebih cedek untuk ngersani Gusti Allah. Itu patung. Lah jan jenengan wirid dindelno. Kalau orang kafir kures sing dindelno patunge. Lah kulo panjenengan kang ngendelno wirid, ngendelno ibadah, ngendelno salat, ngendelno haji, padha iku padha makhluke Gusti Allah. Artine padha gak ngendelno Gusti Allah. Salat baik tapi serahkan kembali Allah. Jangan diandalkan, tapi lakukan sholat, pasrahkan. Karena hakikate sholat, ibadah, semuanya itu bukan milik kita, miliknya Allah. Mongko sing dindelno mung siji Gusti Allah. Jadi hadirin, la yurisu tawakul, lek gak membuahkan tawakal kepada Allah, tauhid kulon jenadiku goroh. Kita masih belum, dan itu harus dengan rasa, artinya dengan mujah ada. Hadirin, musuh manusia ya telu niku mbon. Siji awake dhewe, loro iblis setan sak kancane, telu adalah semua makhluk yang kita miliki. Cincin yang kita pakai bisa jadi musuh di hadapan Tuhan. Harta yang kita miliki jadi musuh di hadapan Allah. Ternyata sedikit uang bisa menjadi permusuhan. Banyak hanya karena dunia saling bunuh membunuh, perang tukaran antar kelompok karena urusan makhluk yang ia hadapi. Maka musuh manusia kesimpulannya adalah dirinya sendiri. Hilangkan penyakit aku, iblis. Kita harus melewati jalan atas dan jalur bawah. Sing nomor telu, dunia. Dengan dunia itu kita kembalikan kepada Allah, sehingga kelonjengan jadi orang yang benar-benar sadar wonten ngersanipun Gusti Allah. Hadirin, ya ini sudah waktunya habis. Memang saya mengambil ilmiah-ilmiah ini supaya kita binjing sewaktu-waktu meninggalkan dunia, jangan menjadi perampok-perampoknya Tuhan. Semua miliknya Allah, kita aku. Padahal kita bukan siapa-siapa. Kita adalah ciptaan. Tapi kita berani mengaku. Mari kita hentikan ma'asyiral hadirin. Mari kita bermujahadah sekedar supaya Allah memberikan ridhonya, ilmu ini masuk ke dalam jiwa, sehingga kita menjadi hamba yang betul-betul musyahadah, pulang ke haribaannya diridhoi bi husnil khotimah. Al-Fatihah. Ya syafi'al khulki salatu wassalam, alaika nurul khulki hadiyal anam, wa aslahu wa ruhahu adrikni, faqad dolamtu abadaw wa rubbini, wa laisali ya sayyidi siwaka, fa intarutta kuntu saksonalika, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Ayyuhal Ghawthus Salamullah, Alaika Rabbini Biiznillah, Wandur Ilayya Sayyidi Binadroh Musilatilil Hadratil Aliyah. Hadirin, ini harus dilatih. Dilatih rumongso elek, dilatih rumongso duso. Walaupun kita tergolong ahli ibadah, tapi tetap dilatih rumongso elek untuk ngersani Gusti Allah. Dikembalikan nol, jangan mengaku karena bukan milik kita. Katakan, aku menyaksikan, aku menyaksikan semua Engkau ya Tuhan. Ini dilatih ma'asyiral hadirin. Mujahadah sambil dilatih rumongso elek, rumongso hino. Bahkan menangis itu kudu dilatih. Karena kita penuh dosa. Sejak kecil sampai sekarang jadi rampok, rampoknya Tuhan. Merampok miliknya Tuhan tidak kerasa. Nanti khawatir kalau ke Israel, tahu Israel datang. Kita baru merasakan getun yang sangat mendalam. Mumpung ada kesempatan ma'asyiral hadirin dilatih. Datang ke gedung kalau nganggur, mujadah dilatih bareng. Insya Allah, kalau bersungguh-sungguh, kita akan diberi, ditunjukkan jalannya oleh Allah. Walladzina jahatu. Sungguh-sungguh, finah ke dalam jalan. Di dalam jalanku, di dalam ridhoku, di dalam untuk mencapai aku dengan perasaan nolmu, dan perasaan rendah, serendah-rendahmu. Pasti akan kutunjukkan jalannya. Jalan bermacam-macam jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Demikian dari kami. Selamat melatih, selamat berjuang. Hidup tinggal sekejap, sebentar lagi kita akan pulang. Terutama adik-adikku remaja, berjuang terus. Umat masyarakat menunggu kalian. Tetanggamu menunggu ilmu-ilmu yang benar-benar manfaat. Semoga yang diterangkan tadi benar-benar manfaat, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekian. Segala kekurangan nyuwun agung ibang abunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wat tarbiyah wa min ghasadaz zaman an-nadr wal barakah wal karomah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.